Baik, duduk dalam negara berbilang bangsa, bagaimana kita nak jaga mata daripada melihat aurat? Adakah berdosa? Batu kita sekarang ni duduk jenis mukhalatah, jenis bergaul dengan orang ramai. Ada satu lagi jenis duduk khalwat dipanggil, duduk seorang di bukit-bukit, jauh di pula-pula. Kita yang duduk dengan orang ramai ni, kadang-kadang orang tak tutup aurat. Adakah haram dengan molek? Adakah kita sengaja melihat kecantikan auratnya? Adakah kita mengambil kesempatan untuk melihat auratnya? Ya, situ dosa. Tapi dia terlintas di depan mata, bukan kita nak tengok, tidak dosa. Cuma satu lagi salah faham, kalau kita, ada orang kata kalau kita tertengok aurat atau benda haram atau puang dan sebagainya, kalau kita tengok sekali, tak dosa. Dua kali baru dosa. Itu silap. Yang betulnya tersalah, tertengok, dimaafkan. Kali yang kedua tidak dimaaf. Kita dak sekali dak apa, sekali. Nah, ambil untung. Jadi kita duduk kat orang ramai, ujiannya besar. Duduk di bandar-bandar, kapur-kapur pun teruk. Nah, dah saya kata bandar, maka janganlah sengaja tengok orang puang. Power. Jadi kalau jenis bergaul dengan orang ramai, kita tidak berdosa. Istimewa pula zaman sekarang, kalau kita maknanya jauhkan teruk daripada wanita-wanita yang mendedahkan aurat, maka siapa kau nak berdakwah kepada dia, nak tegur dia dan sebagainya. Jadi Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal di Mesir, dia pergi di kelab malam. Dalam kelab malam tu penyanyi-penyanyi wanita menyewa tuang arak dan sebagainya, GRO. Maka dia kata, kamu sangat cantik. Dia puji wanita Mesir. Tetapi kecantikan yang Allah beri kepada kamu ini, bukan ini tujuannya. Nampak? Menunjukkan maknanya, bila kita bukan bertujuan nak mengambil kesempatan untuk melihat kecantikan aurat perempuan, maka tidak bersalah. Apatah lagi kalau yang kita berjalan tengah jalan orang litah ke depan mata. Cuma dia maknanya dia panggil aria, walaupun tidak berdosa, ini adalah gangguan. Bila banyak gangguan, khusyuk susah nak dapat. Lalu perintah tutup aurat Allah turunkan bukan saja ke atas kaum perempuan, juga ke atas orang-orang yang menjaga orang puan. Ingat, bab kena tutup aurat bukan orang puan saja. Kewajipan ni ayah dia kena pikul juga kewajipan. Kewajipan apa ayah? Kewajipan suruh anak dia tutup. Suami juga ada kewajipan suruh bini tutup. Sebab bila buka-buka, lawang dia laki-laki. Laki-laki Tuhan buat memang suka pada perempuan. Jenis gitu. Saya tarekat. Tak usah cakap banyak. Tarekat tak tarekat. Tak ada kira. Nabi kahwin dengan perempuan. Wali Allah Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Sultanul Wali, wali para sultan, darjat sultan dan antara para wali, dia suka kepada wanita. Sebab Allah kata zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Jadi laki-laki memang suka kalau tengok orang puan. Sebab tu Allah balas di syurga nanti, orang laki-laki dapat bidadari walaupun dia ada suami. Faham lagi? Dan Allah balas kepada kaum wanita dalam syurga dengan emas, pakaian dan pinggan mangkuk. Suka pula dah. Betul. Dalam dunia, kita tak kahwin lagi. Orang lelaki tak kahwin lagi. Kita nak tak orang puan? Naklah. Bila kita kahwin dah dapatlah bini kita lah. Bubur rumah lah bini kita. Kita keluar pergi jalan, kita tengok orang puan lain pula. Lawa. Teronok pula tengok. Betul lah. Padahal bini kita ada dah. Faham? Itu jenis tabiat laki-laki. Maka Allah balas. Walaupun mu ada bini dah dalam syurga, Allah beri lagi bidadari. Orang puan tak ada suami, tak ada orang lelaki, dia nak tak? Bila dia kahwin dah, dia pergi cari orang lelaki lain ke? Dia cari pinggan makuk. Dia nak pinggan makuk. Bang, beli pinggan ni, lawa pinggan ni. Beli gelang, beli rata. Benda tu pula dia nak. Faham? Maka dia dah ada suami, dia tak ada, dia tak boleh suami. Dia nak perhiasan dan baju dan sebagainya. Faham tak? Sebab orang puan, tiga. Gelang, emas dan sebagainya. Baju lawa-lawa. Dan pinggan makuk. Betul lah. Itu tiga tu. Oh, pakaian jangan main kau tengok raya. Bulan Rejab tu 6 pasang dah siap. Bulan Rejab baru dah bulan Ramadan lagi. Oh, dia 6 pasang dah baju raya. Dia bilang dah baju ni hak kain kelabu ni nak pergi rumah mak. Hak kain kuning telur ketang ni nak pergi rumah tok tua. Hak ni ni kain ni hak biru dah lawan hijau ni, hijau muda ni nak bagi. Nah. 6 pasang. Suami dia malam raya dah beli lagi seluar. Orang lelaki tak penting ni pakaian raya. Betul tak? Siapa bini bersambang esok raya. Dah beli lagi luar raya. Oh esok. Oh. Tak apa lah. Pakai hak tahun lepas. Pakai tahun lepas tak ada hal. Esok raya mulai-mulai ada. Cuma zik je tak ada. Cuma masa bakar sate. Cik Imam tegur tu benda tu. Jadi janganlah kau perempuan menjebakkan orang lain nak maila atau mumila, takut Allah balas nanti. Neh, pakai hebat-hebat sangat mata orang. Dia ni menyebabkan orang tertengok-tengok kepada dia. Takut masuk dalam hadis nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun lam yajid naraihatal jannah naudzubillah. Orang perempuan akhir zaman nak pakai baju tapi macam selanjang, nak menyebabkan orang tertengok-tengok kepada tubuh badan dia. Memanglah tertengok-tengok. Pakai seksi, tali aluh sini, sini tutup sikit. Tali tiup, sini tali aluh. Tali berat tu ambil ke atas kepala baru. Naik bas kapung, bas kapung pakai konduktor kacik teket. Konduktor tengok ke dia, kacik tangan. Berdarah hanya tangan. Nah, ni masalah.